Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Alhamdulillah, Tuhan izinkan pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di musala yang mulia ini untuk melanjutkan bacaan risalah Syekh Jamal bin Ibrahim Al-Libi, Syekh Atiyatullah Al-Libi rahimahullah, yang sangat penting ya pada masa kita hari ini, terlebih perkembangan di masyarakat kita juga semakin tidak menentu. Sampai beberapa hari belakangan ini di dunia Facebook sampai ada ribut-ribut ya. Ada orang-orang yang sampai mengkafirkan Ustaz Fuad Al-Hazimi, sampai Ustaznya sendiri menutup akun Facebooknya untuk beberapa hari ini kalau mau ada pesan apa lewat orang lain, saking sangarnya pengikut Abu Maryam Al-Mukhlif ini. Insya Allah kita malam ini akan memulai membacakan poin ya, pembahasan yang sangat penting ya. Sebelumnya selama ini kita belum pernah mendapatkan jalan keluar, solusi yang cukup gitu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Atiyatullah dalam risalahnya ini, sekalipun risalah yang cukup singkat tapi isinya itu sangat padat ya. Memetakan akar masalah kemudian memberikan solusi. Faslun, pembahasan. Tidak ada nomor halamannya, nanti ada diberi halaman sendiri-sendiri. Wal ismatu min fitnati haula'il mafdunin al marikina tabmunu fi umurin muhimmatin. Pasal ya, pembahasan untuk judul baru wal ismatu ya, apa ismah itu kan perlindungan ya. Cara melindungi diri ya. Cara membentengi diri, imunisasi kita min fitnati haula'il mabtunin al-marikin ya, dari fitnah, dari kesesatan mereka, orang-orang yang terfitnah, yang tersesat dan keluar dari tali busur Islam. Takmunu fi umurin muhimmatin, terdapat pada beberapa perkara penting. Dia akan sebutkan ada sekitar berapa? 7 atau 8 ya, atau 6. Delapan ya. Beliau menyebutkan 8 langkah ya, 8 perkara yang kalau kita bisa memegang teguh 8 perkara itu, maka kita insya Allah akan selamat dari fitnah, kesesatan kelompok Abu Maryam Al-Mukhlif tadi. Minha bi'aunillahi ta'ala mayali. Ada banyak perkara penting. Di antaranya dengan memohon pertolongan Allah adalah sebagai berikut. Beliau akan sebutkan 8 perkara ya. 8 perkara inilah yang mungkin dalam artikel bio ini menempati fokus bahasan yang paling banyak ya. Mungkin 50% lebih dari isi artikel ini membahas tentang al-ismah di sini. Bagaimana kita memberikan suntikan kekebalan kepada diri kita agar tidak terkena penularan virus mereka. Al-awwalu yang pertama, at-tamassuku bil imanil jumali. Berpegang teguh dengan keimanan secara global. Iman secara garis besar. Wal yaqulil insanu fit tafasili wal furu'il lati la ya'lamuha wa lam yaqif 'ala ilmin fadlin fiha wa la harraraha wa la haqqaqaha la adri la a'lamu wa la adri wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. At-tamassuku bil imanil jumali, berpegang teguh dengan keimanan secara jumlah, secara global, secara garis besar. Iman secara jumlah itu apa? Ya, kita meyakini asyhadu alla ilaha illallah, yang berhak disembah, yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Selain Allah tidak ada yang berhak diibadahi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita beribadah kepada Allah dengan cara memegang teguh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita imani Allah, kita imani para malaikatnya, kita imani para nabi dan rasulnya, kita imani kitab-kitab sucinya, kita imani hari akhir, dan kita imani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kita imani rukun Islam yang 5. Kita sami'na wa ato'na terhadap apa yang telah Allah dan Rasulullah SAW perintahkan, tetapkan kepada kita. Secara global kita yakini itu, kita pegang teguh itu. Orang yang punya keyakinan global seperti itu, orang yang punya komitmen kepada rukun iman dan rukun Islam secara global seperti itu, maka kita anggap sebagai muslim. Wal yaqulil insanu bit tafasili wal furu', dan dalam manusia, dalam kita semuanya mengatakan dalam perkara-perkara yang sifatnya rintian-rintian, perkara yang sifatnya cabang-cabang, sudah perintian percabangan dari hal-hal tadi. Allati la ya'lamuha, dalam perkara cabang, perkara rincian, baik akidah, ibadah, akhlak, dan lain-lainnya. Allati la ya'lamuha, yang belum dia ketahui. Walam yaqif ala ilmin fadlin fiha, dan dia belum menemukan ilmu yang menjadi kata putus, ilmu yang tuntas atas perkara tersebut. Wala harraraha, dan dia belum bisa mentahrirnya, belum bisa mengkajinya, membahasnya secara luas, mengkaji semua dalilnya, semua pendapat ulama yang ada. Wala haqqaqaha, dan belum mampu mentahriknya, belum mampu memilah-milih dan menentukan mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang lebih lemah, mana yang seimbang, mana yang cara istimbaknya lebih benar, lebih kuat, dan lain-lainnya. Dalam perkara yang belum dia tahu seperti itu, hendaklah dia mengatakan la a'lamu wala adri, saya tidak tahu, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Wala yukallifu nafsan illa wus'aha, hendaklah dia mengatakan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sekedar apa yang dia mampu. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kadar yang Allah karuniakan kepada dia, kemampuan yang Allah karuniakan kepada dia. Ini sikap seorang muslim ya. Apa yang sifatnya pokok, baku, global dari Islam kita pegang teguh. Nanti yang sifatnya rincian yang belum kita tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Kalau ingin tahu silakan tanyakan kepada ulama ahlinya. Dan kalau antum baca itu fatwa akidah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana kedudukan hadis-hadis tentang royatus syut, pasukan pembawa panji hitam?" Antum tahu yang ditanya ini Syekh Utsaimin ya. Alamak, ulama-alamahnya Provinsi Qosim, Kota Buraidah sana. Beliau menjawab, saya tidak tahu untuk hadis itu. Dan tidak tahunya saya tidak akan berbahaya bagi keimanan saya. Apakah hadis tentang royatus syut itu mungkar ataukah sahih ataukah dhaif ataukah hasan lighairi ataukah mutawatir atau apa, itu tidak akan membahayakan iman kepada iman saya. Dan seorang muslim kalau tidak tahu perkara seperti itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang dituntut oleh Allah itu adalah tadi keimanan yang global. Kita laksanakan yang sudah pasti. Sementara yang sifatnya sudah rinci-rinci seperti itu, ya itu kan sudah bicara tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang sifatnya sudah sangat rinci sekali ya. Tentang suruhnya Imam Mahdi ya, habisnya mutawatir kata para ulama. Suruhnya Isa Al-Masih, ada munculnya Dajjal kata para ulama, itu hadisnya mutawatir maknawi. Tapi yang lebih dari itu, apakah nanti benar ada royatus syut dari Khurasan, apakah sebelum munculnya Imam Mahdi dan lain-lain itu ada tegak khilafah alamin hajid junub buah dulu atau enggak, yang seperti itu tuh sudah sifatnya tambahan. Dalam arti bukan pokok-pokok lagi, sudah cabang. Orang kalau enggak tahu enggak akan merusak imannya. Orang juga kapan terjadinya juga belum kita ketahui secara pasti. Mungkin kita mati pun belum terjadi hal itu. Maka yang dituntut oleh Allah itu apa? Kita amalkan Islam yang kita ketahui itu. Itu yang akan jadi bekal orang menghadap Allah. Begitu juga dalam banyak perkara. Enggak akidah, enggak fikih, enggak ibadah, enggak akhlak dan lain-lainnya itu sifatnya seperti itu. Orang awam enggak perlu disibukkan dengan yang seperti itu. Yang penting Islam yang sudah jelas ya, diamalkan, itu bekal menghadap Allah kelak. Bagaimana yang enggak tahu, serahkan kepada Allah, tanyakan kepada para ahlinya. Orang urusan-urusan yang lebih sederhana dari itu saja sampai hari ini ulama tidak putus-putusnya ikhtilaf ya kan? Masalah yang sederhana yang hari-hari ya, perempuan haid boleh tidak baca mushaf, pegang mushaf, itu dari zaman sahabat sampai zaman sekarang ulamanya juga tetap berselisih pendapat. Ada yang bilang sebagian ulama mazhab itu menyatakan, oh ini ijma di kalangan ulama, biasanya tidak boleh megang mushaf bagi orang yang haid. Tidak tahunya telah diteliti ulang, oh ternyata pada zaman sahabat pun sudah ada sahabat berfatwa boleh orang haid, wanita haid megang mushaf. Itu sampai sekarang urusan yang kecil-kecil yang sehari-hari begitu ya, yang jelas ya. Ada kasusnya hampir tiap hari ada wanita haid. Itu saja ikhtilaf 1400 tahun tidak putus-putus ya. Maka tidak penting bagi masyarakat awam mengetahui sampai detail-detail begitu. Yang penting mana yang sudah pasti dipegangi, diamalkan. Yang selebihnya dari itu serahkan kepada para ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Ada dua ayat dalam Al-Quran seperti itu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Ya ayuhan nasu man alima syai'an falyakul bihi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ini seorang sahabat yang wasiat, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, wahai manusia, ikutilah oleh kalian dalam mengambil Al-Quran ini 4 orang. 4 orang itu salah satunya Abdullah bin Mas'ud. 4 orang sahabat yang menjadi pegangan kalangan sahabat untuk mengajar Al-Quran. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Mas'ud, satu lagi kalau tidak salah Salim Maula Abi Zaifa. 4 orang itu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk jadi gurunya masyarakat dalam masalah Al-Quran. Nah, beliau sebagai ulama, ya, sahabat, ya, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai masyarakat semuanya, man alima syai'an falyakul bihi, barang siapa mengetahui ilmunya tentang sebuah perkara, maka silakan dia bicara dengan ilmunya tersebut. Wa man lam ya'lam falyakulillahu a'lam. Dan barang siapa belum tahu, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Allah ya lebih tahu. Fa inna minal ilmi, karena sesungguhnya termasuk bagian dari ilmu, an yakula lima la ya'lamu Allahu a'lamu. Karena dalam Islam termasuk bagian dari ilmu adalah mengatakan untuk perkara yang tidak kita ketahui Allahu a'lam. Itu bagian dari ilmu, ya. Bahkan setengah dari ilmu itu adalah la adri, kata para ulama salaf, ya kan. 50% dari ilmu itu adalah la a'lamu, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Kenapa? Karena yang setengahnya lagi adalah a'lamu adri. Saya tahu, saya mengerti. Ada perkara yang kita ketahui, yaitu kita katakan, menurut saya, tahu saya begini. Ada perkara yang tidak kita ketahui, maka ya tadi jawabannya, saya tidak tahu, Allahu a'lam. Dan itu sudah tradisi, ya kan, di kalangan sahabat. Bahkan banyak sahabat itu ditanya sesuatu oleh Rasulullah SAW itu, sekalipun mereka tahu jawabannya, mereka bilangnya Allahu wa Rasuluhu a'lam, ya kan? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, sebagai bentuk adab mereka. Siapa tahu ada jawaban lain dari sisi Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala li nabihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya. Surat ke 38 ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku meminta kalian atas dakwahku ini balasan apapun, upah apapun, gaji apapun. Saya berdakwah ini betul-betul lillahi ta'ala, menjalankan perintah Allah, bukan untuk tujuan ekonomi. Wa ma ana minal mutakallifin. Yang dikutip adalah pada bagian akhir ayat itu, ya. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan takalluf, membebani diri dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu, memaksa-maksakan diri. Enggak tahu dipaksakan, tahu enggak bisa memaksakan menjawab bisa, dan seterusnya. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW. Kalau enggak tahu, ya bilang nggak tahu, diam, nunggu turunnya wahyu. Kan pernah ditegur oleh Allah SWT, ada orang-orang Yahudi datang, ketika datang awal ke Madinah, orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW berjanji, orang Yahudi datang ke Mekah, ya kan, beritahu orang-orang Quraisy, tanyakan kepada Muhammad 3 perkara. Kalau dia bisa jawab, maka itu pasti dia nabi. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, maka dia hanya seorang pembohong. Ternyata salah satu di antara pertanyaannya itu adalah tentang Ashabul Kahfi. Ketika ditanyai oleh orang-orang Quraisy seperti itu, tiga pertanyaan tadi, maka Rasulullah SAW menyatakan, ya besok saya akan jawab. Itu akan saya jawab. Ternyata 20-an hari tidak turun wahyu. Akhirnya Rasulullah SAW kebingungan, jadi bahan tertawaan orang-orang kafir Quraisy. Maka turunlah ayat itu. Illa ayasya Allah. Wala taqulu. Ayat surat Al-Kahfi itu mana? Wala taqulu. Ini wala taqulu li. Ayat berapa itu? Ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada illa ayasya Allah. Janganlah kalian mengatakan tentang sesuatu, saya akan mengerjakannya besok pagi. Mau menjawab pertanyaan tadi, ya datang lagi ke sini besok pagi, saya berikan jawaban. Illa ayasya Allah. Kecuali jangan mengatakan kalau Allah menghendaki, insya Allah. Teguran kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak tahu, memang harus diam, nunggu wahyu. Maka ada dalam surat surat An-Nisa itu Allah sebutkan, inna anzalna alaikal kitaba bilhaqi litahkuma bima arakallah wala takun lil kha'inina rahima. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab dengan kebenaran, litahkuma bainan nasi, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan kitab Allah tadi. Bima arakawa, dengan apa yang Allah tunjukkan, dengan apa yang Allah perlihatkan, dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Artinya keilmunya Rasulullah SAW pun nunggu arahan dari Allah SWT. Ini penting bagi kita ya. Ketika ada gemburan syubhat sana sini, ada orang mengajukan beragam apa hujah ini itu, ya kalau tidak tahu tanda aja la adri la a'lam, kita tunggu sampai Allah memberikan jawaban yang terbaik, karena dengan belajar pelan-pelan akan ketemu sendiri ya banyak. Oh ternyata yang beberapa waktu lalu membuat kita pusing, ternyata jawabannya seperti ini. Disebutkan oleh para ulama dasarnya. Wa'lamu anna hadha aslun azimun min usuli manhajil islami wassiratil mustaqim. Ketahuilah bahwasanya hal ini merupakan pokok yang besar dari pokok-pokok manhaj Islam dan jalan yang lurus. Fa'innal matluba minal abdi ibtida'an huwal imanul jumali. Karena yang diminta dari seorang hamba itu apa? Yang dituntut dari seorang hamba itu pada awalnya adalah keimanan yang global. Wa huwal istijabatul mabda'iyatu lillahi wa rasul, yaitu adanya kesiapan sejak awal untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul sallallahu. Wa huwa makna syahadatu alla syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan itulah makna dari syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Li anna ma'naha, karena makna dua kalimat itu adalah at-tawajjuhu bil ibadati illallah wahdah la syarikalah, menunjukkan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Wa khal'u kulli ma'budin siwahu wal kufru bihi, dan mencampakkan, menggulingkan, melepaskan segala sesuatu yang diibadai selain Allah, dan mengkufuri segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Itu makna dari la ilaha illallah, kita beribadah kepada Allah kita tidak menyembah selain Allah, itu sudah la ilaha illallah. Makna globalnya seperti itu. Wa tiba'u nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ja'a bihi, dan mengikuti nabi dan rasulnya Muhammad sallallahu dalam segala ajaran yang beliau bawa. Apa yang beliau ajarkan, apa yang kita ketahui, kita terima, kita amalkan. Wa tasdiquhu fi kulli ma akhbara, dan membenarkan semua berita yang beliau kabarkan. Sederhana sebenarnya iman itu, yaitu kita ibadah kepada Allah semata, kita tidak sekutukan Allah dengan selainnya, kita ingkari peribadatan kepada selain Allah, kita ikuti ajaran Nabi sallallahu, kita benarkan berita beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang beliau perintahkan maka kerjakan, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Itu sederhana. Hadza huwal imanu wat tauhid wal islamul jumali, inilah yang dimaksud dengan iman, tauhid dan keislaman secara global. Maka antum baca dalam kitab-kitab hadis banyak sekali hadis sahih menyebutkan ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Anda dengan nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, memberi rezeki kepada hambanya, apakah Allah mengutus Anda? Ya. Apakah Allah, dengan apa Allah mengutus Anda? Dengan perintah untuk beribadah kepada Allah semata, mengakuiku sebagai utusannya, menyambung dari silaturahmi, dan ini dan itu dan itu. Diterangkan mudah begitu, kemudian orang menjawab, saya demi Allah tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu, sungguh beruntunglah dia, sungguh akan masuk surga dia kalau dia menempati janjinya. Nanti ada sahabat lain bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Iman itu disebutkan rukun iman yang 6. Apakah Islam itu? Kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kamu kerjakan sholat yang 5 waktu. Apakah ada tambahan? Tidak, kecuali kalau mau sholat sunnah. Lalu apa? Lalu saum Ramadan. Apakah ada tambahan? Tidak, kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Sederhana-sederhana begitu, banyak sekali hadis seperti itu. Banyak orang-orang badui begitu yang masuk Islam ini juga. Kalau tidak begitu, dia berjanji, oh saya tidak akan nambah, tidak akan mengurangi. Diterima keislamannya, keimanannya, ketauhidannya. Bahkan dikatakan Allah, aflaha insadaqah. Dia akan beruntung, dia akan masuk surga kalau ucapannya itu jujur. Hadis seperti itu banyak, artinya apa? Memang inilah Islam yang global ya, yang disebut. Kalau disebutkan kata iman atau Islam atau tauhid atau al-birru atau al-ma'ruf atau at-taqwa atau kata-kata yang semakna, itu banyak lafal, beda bunyinya tapi maknanya sama kalau disebutkan dalam ayat yang berlainan, kecuali kalau disebutkan dalam satu ayat atau satu hadis. Iman dan Islam disebutkan dalam satu hadis, maka maknanya masing-masing punya makna sendiri. Tapi kalau disebutkan iman atau Islam atau tauhid itu dalam ayat yang lain-lain, ya iman itu ya Islam, Islam itu ya tauhid, ya tauhid itu ya Islam. Jadi itu bulat-bulat aja. Tentu kita baca keterangan seperti itu adalah Majmu' Fatawa juz 7, itu ada al-iman, al-autad, al-iman atau wir. Ibnu Taimiyah menjelaskan seperti itu. Summat tafasilu ta'ti taba'an bihasbil ilmi. Kemudian rincian-rincian iman, rincian-rincian tauhid, rincian-rincian ajaran Islam itu ta'ti taba'an, akan datang sedikit demi sedikit nantinya, susul-susul, bihasbil ilmi, tergantung dengan ilmu. Wahia darajatun, dan dia pun bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat. Walaisat kullul furu'i wa tafasilul imani wa syu'abuhu fi darajatin wahidatin. Dan rincian-rincian tadi, cabang-cabang keimanan tadi, ranting-ranting keimanan tadi bukanlah satu tingkat. Kama dalla alaihi hadis, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis muttafaqun alaih, al-imanu bidhun wa sab'una syu'batan. Iman itu, tauhid itu, Islam itu ada 70 cabang lebih. Fa'a'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan, menyingkirkan gangguan, duri dan lain-lain dari jalan. Wa ghairuhu minal adillati, dan dalil-dalil lainnya yang menunjukkan seperti itu. Ajaran Islam, ajaran tauhid, ajaran iman itu banyak cabangnya, bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat. Yang penting orang punya pokoknya, punya mujmalnya tadi. Kemudian rinciannya setelah itu, nanti masing-masing orang tentu akan berbeda sesuai keadaan dia, tingkat ilmu dia, tempat dia berada, zaman dia berada, dan lain sebagainya. Orang yang hidupnya sebagai petani, tentu kadar ilmunya, kadar amalnya pada masalah huruf tadi, tafasil tadi, rincian, akan beda dengan seorang pedagang yang bergelimang harta di kota. Yang satu harus belajar ilmu tentang riba, pedagang tadi belajar tentang jual beli yang haram, belajar tentang zakat, belajar tentang kewajiban haji. Yang mungkin bagi si petani tadi yang makan sehari-hari aja kekurangan, ilmu-ilmu tadi nggak perlu dia pelajari. Ngapa belajar zakat? Apa yang mau dizakati? Ngapa belajar haji? Belum tentu dia mati pun bisa naik haji. Nah, itu yang seperti itu, sekalipun sama-sama zakat dan haji itu rukun Islam, tapi kalau ini sudah terapan, yang wajib kan meyakini ini rukun Islam, wajib ini bagian dari ajaran Islam. Adapun rinciannya, hukum-hukum rincinya, penjelasan rincinya itu akan tergantung kondisi. Dan tidak setiap muslim harus belajar seperti itu. Wa hadhihi mas'alatun la khilafa fiha baina ahli ilmi. Dan masalah ini merupakan masalah yang tidak ada perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama. Sebuah kesepakatan ya, ada yang namanya iman global, ada juga iman yang sifatnya terperinci. Iman global itu semua muslim harus memiliki, tapi kalau sudah sifatnya rincian cabang-cabang tadi, masing-masing orang akan berbeda dengan masing-masing lainnya. Setiap individu beda dengan individu lainnya. Fal imanu tafsili yakhtalitu min syaktin ila aqara bihasbil ilmi. Maka iman yang sifatnya perincian itu akan berbeda dari seseorang kepada orang lainnya tergantung ilmu. Ai bihasbi bulughil ilmi li syakhsi. Maksudnya berbeda-beda tergantung sampai tidaknya ilmu kepada seseorang. Wa tihadihi wa ta'allumihi, juga tergantung kesungguhan dia dan pembelajaran dia sampai tidaknya ilmu kepada seseorang. Ya masya Allah, mungkin ada kawan-kawan kita di luar ya kan, dia sudah ngaji sekian tahun, ikut halaqah dari sana ke sana, sudah buku sana sini, tapi untuk ilmu-ilmu tertentu dia belum dapat. Contohnya apa? Contohnya ilmu yang kita kaji belakangan ini tentang strategi perangnya Al-Qaeda. Itu cari di tempat taklim kayak apapun di luar tidak akan ketemu. Ya. Padahal dia bukan orang yang taksir ya, bukan orang mukhafir, bukan orang yang memang tidak ada keinginan belajar. Dia sudah sungguh-sungguh. Setiap hari Ahad dia ikut pengajian sana sini, ustaz-ustaz besar dia datangin. Tapi tidak ada satupun yang membahas ilmu. Padahal ini orang punya semangat yang belajar, kadang mungkin lebih tinggi dari semangat kita kan. Tapi Allah kadang beri kemudahan orang lain ya, dengan semangat pas-pasan, tapi kondisi memudahkan sehingga dapat ilmunya. Sementara orang lain yang sungguh-sungguh malah tidak dapat ilmunya. Ini kewajibannya sudah rincian. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai yang dia sanggupi. Wajtihadihi wa ta'alumihi juga akan sangat tergantung dengan tingkat kesungguhan dia. Sejauh mana dia mau belajar. Tentu orang yang satu hari taklimnya satu kali dua kali, seminggu bisa 15 kali, ya kan? Akan beda tingkat pemahaman dan pengamalannya dengan orang yang ngajinya seminggu sekali, itu pun ngantuk-ngantuk, tidak tempatnya jauh, tempat kajiannya malam, malam minggu karena libur kerja, sudah sisa waktu. Nah, itu banyak di masyarakat kita kan, tempatnya begitu, urusan perut tadi. Ya. Mau ibadah kalau lapar juga tidak akan bisa. Wa ma'rifatihi bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana pengetahuan dia dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang punya kesempatan mempelajari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mendalam. Baca hadis-hadis beliau, baca tafsir-tafsir dan lain-lain sebagainya. Tidak semua orang sekalipun ada usaha sungguh-sungguh punya kesempatan untuk itu. Wa bima dalat alaihi syariatuhu, dan dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ajarannya isinya banyak sekali. Tergantung sejauh mana kita menggalinya. Fal alimu ghairul amil jahili. Maka orang yang berilmu, seorang ulama tentu beda dengan orang awam ya, bodoh. Wal mutakhassisu fi ulumiddini wasyariati ghairul fallahil ummi fi mazra'atihi. Orang yang hari-harinya kuliah mengambil spesialisasi ilmu-ilmu agama dan ilmu syariah, S1, S2, S3 ambilnya jurusan agama terus, ambilnya fakultas dakwah, fakultas tarbiyah, fakultas syariah, fakultas akidah, usuluddin, ya. Orang hari-harinya begitu makannya hari-hari kita kuning, ya kan? Tentu akan beda dengan petani yang sudah huruf di ladangnya, hari-hari pegang cangkul dan cabut. Tidak bisa disamakan pengetahuannya, juga pengamalannya, nilainya di sisi Allah juga beda. Wal ajuzul faniyati fi qaryatiha, dan seorang nenek tua yang sudah renta di kampungnya. Orang tua di kampung-kampung itu bisa baca Quran, ya kan, mau ngaji seminggu sekali, jaga sholat lima waktu, sudah hebat sekali di kampung itu, ya kan? Iya, di kampung itu, di Masya Allah, di kampung saya sana yang punya jilbab, pakai jilbab besar itu cuma istri saya satu kampung. Padahal jumlah ibu-ibunya mungkin lebih dari 1000, ya. Muslimahnya mungkin 800 sendiri, tapi pemahaman masyarakat itu, ya. Jangan kan bicara masalah cadar, ya. Masalah pakai jilbab, bahasanya jilbab itu dipakainya bukan saat sholat saja. Itu 0,0% yang paham itu. Kenapa? Karena memang orang kampung seperti itu. Dakwahnya tidak segencar di daerah perkotaan. Apalagi kalau orang kampungnya orang kampung yang tua, dia mengalami zaman-zaman Belanda dan Jepang. Dia mengalami zaman-zaman PKI 1948 dan 1965, di mana para kiai, para ustadz itu ribuan dibantai. Dan kita zaman-zaman Belanda, zaman-zaman Jepang itu kan orang ngaji sangat sulit. Masyarakat dibikin sedemikian rupa oleh Belanda, oleh Jepang itu untuk tidak mendapatkan pemahaman agama yang benar, karena terbukti kiai dan pesantren itu pada masa itu adalah pusat perlawanan terhadap penjajah. Ini kalau baca api sejarah, terutama api sejarah jilid dua kayaknya ya, yang lebih tajam itu, bagaimana Belanda itu punya strategi itu memigrasikan, ya, memindahkan, mentransmigrasikan masyarakat dari sebuah daerah ke daerah lain dengan tujuan memutus pembelajaran Islam dan pengamalan Islam. Bagaimana kantong-kantong kiai di Pekalongan itu, kiai-kiainya diangkat, dibuang ke daerah-daerah lain. Nanti orang-orangnya, masyarakatnya dibuang ke daerah lain. Nanti Pekalongan didatangkan orang-orang lain, ditaruh di situ, biar apa? Kondisi masyarakat itu berubah total, ya. Orang nggak bisa lagi belajar kepada para kiai. Bagaimana di sebuah daerah ini kalau kiainya karismatik, punya pengaruh luas kepada masyarakat, maka masyarakatnya dibedol, satu desa diangkat sana, buang keluar Jawa untuk menggarap perkebunan. Tujuannya apa? Orang hidupnya tahunya ya cangkul, capit, kelapa sawit, karet, dan lain-lain, jauh dari kiai. Kiainya juga mati kutu, tidak punya pengikut, tidak mungkin bisa jihad melawan penjajah. Dan itu di mana-mana, di Ciamis, di Tasik, di Garut, di Kebumen, di kantong-kantong kiai, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Seperti itu prosesnya. Ada pembodohan sistematis. Orang bodoh itu bukan karena keinginan dia sendiri, tapi memang disengaja, ya. Bukan bikin bodoh, karena kalau orang pintar itu tidak akan bertahan lama penjajah. Wahakada, dan demikianlah. Faman wasolahul ilmu bimasalatin watahakokoha waharroha waarofa annaha sahihatun nisbati ila dinilai ta'ala bi an arofa dalilaha minal kitabi wa sunnati inkana huwa min ahlil ilmi wa nazari wal fahmi lil kitabi wa sunati wa ma'rifati dilalati au bi an sa'ala aliman mautukan fi dinihi wa ilmihi fadallahu alaiya wa syarahaha lahu fatalaqaha minhu wa akhadaha anhu fahadha yajibu alaihi ayyumina bihadal ilmi ladhi dallat dalilu ala annahu min dinillah. Demikianlah, maka barang siapa sampai kepadanya sebuah ilmu tentang sebuah masalah, kemudian dia bisa mentahkiknya, mengkajinya secara lebih dalam, waharoroha, bisa memilih pendapat yang paling dianggap kuat, dan dia mengetahui masalah tersebut benar, berasal dari din Allah, dengan cara dia mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, jika dia termasuk golongan ulama yang bisa mengkaji dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan mengetahui dilalah, ya, mengetahui penunjukan dalil terhadap sebuah makna, tahu usul fikih, tahu usul hadis, tahu bahasa Arab dan lain sebagainya, tahu ulumul Quran, ya, kalau dia ulama. Au bi an sa'ala aliman mautukan, atau dia orang awam yang bisa bertanya kepada seorang ulama yang terpercaya, ulama yang bisa dipercayai ilmunya dan agamanya. Fadallahu alaiha, kemudian ulama tadi menunjukkan dia kepada masalah tersebut. Wa syarahaha lahu, ulama tadi menjelaskan masalah tersebut kepada orang awam tadi. Fatalaqaha minhu wa aqadaha anhu, maka orang awam tadi ini mengambil penjelasan dari ulama tadi. Fahadha yajibu alaihi ayyumina bihadzal ilmi alladzi dallat dalilu ala annahu min dinillah. Maka orang ini, baik si ulama atau si orang awam tadi, wajib bagi dia untuk mengimani ilmu yang tadi, ilmu tentang perkara tadi yang ditunjukkan oleh dalil. Ilmu yang oleh dalil dinyatakan memang benar-benar ini ajaran agama Allah. Tahlilan atau tahriman, baik sifatnya penghalalan maupun pengharaman. Oh ini halal, oh ini haram. Kalau dia ulama mengkaji tadi, atau dia orang awam bertanya pada ulama, dapat penjelasan seperti itu. Khobaron wa qadoan, baik berita maupun qodo, keputusan hukum pengadilan. Wawa'dan wa wa'idan, baik berupa janji Allah dan Rasulnya maupun ancaman Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut mengimani ilmu yang sifatnya tafsili, rincian. Itu mengikuti tadi, kajian ya. Kalau dia ulama maka dia mengkaji, atau kalau dia orang awam dia bertanya kepada ulama. Wa amma man lam yasilhul ilmu lam yablughu fa innahu la yajidu alai. Adapun orang yang belum sampai kepada dia ilmu tentang masalah tadi, maka dia tidak wajib untuk mengimani perkara tersebut. Wallahu a'lam. Demikian dulu untuk malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kepada Tuhan Negeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.